Kita gobay kembali bareng suasana yang penuh bahagia bersama Selekta tentunya. Saya coba pilihkan ada Sri Sagita. Masih yang punya gunung sembuh, dedo selalu untuk Anda. Dedo untuk Anda, yang punya depan dunia suara. Terima